Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki subbab baru, yaitu subbab kelima dari bab ketiga. Nah, barakallahu fikum, yaitu al-hadfu atau penghapusan huruf. Nah, apakah ada pertanyaan sebelum masuk subbab lima dari perjalanan yang telah lewat? Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Insya Allah kalau nggak ada pertanyaan antum dianggap paham ya. Barakallahu fikum. Ya, silakan Mas Fadil bergantian membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Subbab yang kelima dari bab tiga, al-hadfu atau penghapusan. Al-hadfu atau penghapusan ada dua jenis, yaitu hadfu qiyasi dan hadfu ghairu qiyasi. Naam, barakallahu fikum. Al-hadfu penghapusan ada dua jenis, hadfu qiyasi dan hadfu ghairu qiyasi, yaitu sama'i. Naam. Hadfu qiyasi artinya penghapusan tersebut berlaku untuk kata-kata yang sewajan, yang sesuai dengan iklalnya. Farqalafikum. Adapun yang sama'i, maka kata-kata yang sudah terbatas, yang penghapusan ini tidak berkaitan dengan iklal tasrifiyah. Nah, lanjutan. Yang A, hadfu ghairu qiyasi. Hadfu ghairu qiyasi atau sama'i, yaitu penghapusan atau pembuangan huruf dari kata, bukan karena sebab tasrif atau ilat tasrifiyah, yakni i'lal. Dan jenis ini disebut hadfu i'tibati, bersifat sama'i. Seperti yang pertama, penghapusan ya pada kata yadun dan damun, asal kedua kata tersebut adalah damayun dan yadayun. Kemudian yang kedua, penghapusan wawu pada kata ibnun, ismun, dan syafatun, asal ketiga kata tersebut adalah banawun, simbun, dan syafabun. Yang ketiga, penghapusan ha pada kata istun, yang asalnya adalah satahun. Kemudian penghapusan ta pada fi'il istwa'a, yang asalnya adalah istata'a, menurut salah satu wajah atau bahasa. Nah, barakallahu fikum. Yang A, hadfu ghairu qiyasi. Nah, yang disebut dengan hadfu sama'i, yaitu apa? Yaitu penghapusan atau pembuangan huruf dari kata bukan karena sebab tasrif, bukan karena iklal, bukan karena ilat tasrifiyah. Nah, namun ini terjadi karena untuk meringankan ucapan, atau karena kata-kata tersebut sering dipakai oleh orang Arab sehingga dikehendaki untuk dibuang salah satu hurufnya sehingga lebih ringan dan lebih mudah untuk dibaca atau ditulis. Nah, barakallahu fikum. Yang hadfu ini disebut dengan hadful i'tibati. Nah, nanti antum bisa dapati di kitab tertentu, hudifat lamul kalimah min hadihil kalimah i'tibaton. Artinya apa? I'tibaton artinya bukan karena sebab ilat tasrifiyah, namun karena perkara yang berkaitan dengan apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, entah itu karena meringankan ucapan atau karena alasan lainnya. Seperti apa? Seperti penghapusan ya pada kata yadun dan damun, asal kedua kata tersebut adalah damayun dan yadayun. Nam, yadun asalnya yadayun, damun damawun atau damayun. Barakulahikum. Damun ada yang menyebut asalnya damawun, ada yang mengatakan damayun. Nam, juga contoh lainnya pada penghapusan wawu pada ibnun, ismun, syafatun, asal ketiga kata tersebut adalah dabanawun, simwun, syafahun. Nah, juga penghapusan wawu pada contoh akhun, asalnya apa? Akhawun. Abun, apa asalnya? Abawun. Nam, yang huruf-huruf ini, huruf-huruf yang dihapus ini kembali ketika isim tersebut dijamak, dibuat jamak atau dibuat tasghir, atau bisa juga ketika dibikin isim musana. Namun untuk musana ada yang tidak mengembalikan huruf yang hilang. Barakallahu fikum. Contoh ketika musana huruf yang hilang kembali seperti akhun, asalnya akhawun, ketika dibikin musana akhawani, gitu ya. Abun, ketika dibikin musana muncul wawunya yang asalnya abawun menjadi abawani. Nam, barakallahu fikum. Atau ketika dibikin tasghir, nam, ibnun tasghirnya bunayyun, nam, akhun ukhayyun, keluar huruf yang hilang tersebut, ukhayyun, asalnya wawu, wawunya berubah menjadi ya, sehingga ditasid menjadi ukhayyun, bunayyun, asalnya wawu. Nam, barakallahu fikum. Juga penghapusan hak pada kata istun yang asalnya satahun, nah, ketika ditaskir istun menjadi sutaihun. Nam, penghapusan tak pada fiil istoa yang asalnya istatoa, istatoa yastatio. Nam, terjadi penghapusan tak, namun ini berlaku pada salah satu lugah atau pada lugah tertentu, yaitu di kabilah tertentu menghapus tak ini. Nam, sahihnya ini penghapusan bukan karena sebab ilat tasrifiyah, namun karena perkara tertentu berkaitan dengan kata-kata yang sering dipakai, kemudian dikehendaki adanya takhfif, peringanan dalam pengucapan dan yang semisalnya. Nah, dan ini semuanya sama'i, artinya apa yang sudah berlaku pada orang Arab menghapus huruf tertentu dari kata tertentu, maka kita terima, baik yang dihapus itu berupa apa? Lam kalimah, seperti yang kita dapati sekarang contohnya pada ibnun, nam, ismun, yadun, damun, atau juga bisa terjadi pada ain kalimah. Nam, barakallahu fikum. Ya, lanjutan bacaan berganti. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, yang B, hadfu qiyasi, yaitu penghapusan atau pembuangan huruf dari kata tertentu karena sebab tasrif atau illah tasrifiyah, yakni ilal, bukan karena sebab takhfif atau meringankan ucapan, seperti penghapusan huruf karena bertemunya dua sukun atau karena istisqal, yakni dianggap berat untuk diucap atau dibaca. Hadfu qiyasi mencakup tiga pembahasan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan penghapusan huruf zaidah atau tambahan, penghapusan berkaitan dengan penghapusan fa'fi'il, dan pembahasan berkaitan dengan penghapusan ain atau lam fi'il atau kalimah. Ada perbedaan pendapat dalam perkara ini. Nam, hasad. Yang B, hadfu qiyasi. Nam, yaitu penghapusan atau pembuangan huruf dari kata tertentu karena sebab tasrif, karena illah tasrifiyah yang disebut dengan i'lal, bukan karena sebab takhfif atau meringankan ucapan. Nah, kalau sebab takhfif atau meringankan ucapan, berarti itu biasanya karena yang disebutkan di atas ya. Kalau karena sebab takhfif atau meringankan ucapan, itu untuk hadfu qiyasi, itu yang sering berlaku. Nah, seperti penghapusan huruf karena bertemunya dua sukun atau karena istithqal dianggap berat untuk dibaca atau diucap. 6. Barakallahu fikum. Hatfu qiyasi mencakup tiga pembahasan, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan penghapusan huruf zaidah, yaitu huruf tambahan. Kemudian pembahasan berkaitan dengan penghapusan fa fi'il. 6. Fa fi'il artinya huruf pertama pada fi'il. Dan pembahasan berkaitan dengan ain atau lam fi'il. Ain atau lam fi'il. Ada perbedaan pendapat ulama dalam perkara ini, yaitu ada yang mengatakan yang dihapus ain fi'il, ada yang mengatakan lam fi'il. Yang ini akan dibahas pada pembahasan yang berikut yang akan kita baca. 6. Barakallahu fikum. Ya, siapa tadi? Mas Zubair, Mas Rizal. Bismillah. Qala al-muallif hafizullah. Yang pertama, penghapusan huruf tambahan. Apabila fi'il madi mengikuti wazan af'ala, maka wajib menghapus hamzah af'ala pada fi'il mudhari'nya karena bertemu dengan hamzah mudhara'ah yang menunjukkan kepada arti mutakallim atau fa'ilnya mustatir wujuban ana. Contoh, iya. Contoh fi'il madi mengikuti wazan af'ala, yaitu akroma, aslama, a'ta. Akroma, yukrimu, fa'ilun mustatirun wujuban ana, aslinya uakrimu. Aslama, yuaslimu, fa'ilun mustatirun wujuban ana, aslinya maka uaslimu. Iya. A'ta, yu'ti, fa'ilun mustatirun wujuban ana, maka uakti. Iya, cukup, itu dulu. Yang pertama pembahasannya pada penghapusan huruf tambahan. Penghapusan huruf tambahan. Apabila fi'il madi mengikuti wazan af'ala, maka wajib menghapus hamzah af'ala. Berarti menghapus hamzah pada wazan fi'il, ya, af'ala. Sebelum fa' ada hamzah, bukan? Ada hamzah, itu hamzah itu yang akan dihapus nanti. Nah, dihapus apa? Pada fi'il mudoreknya. Ketika af'ala ini masukkan ke mudore, akan kita dapati hamzah, yaitu hamzah ketika fa'il yang mustatir wujuban ana, akan kita dapati hamzah, yaitu pada fi'il mudoreknya. Menghapus hamzah af'ala pada fi'il mudoreknya, yaitu ketika af'ala dijadikan fi'il mudorek, fa'ilnya mustatir wujuban ana. Kenapa? Karena bertemu dengan hamzah mudoro'a yang menunjukkan arti mutakalim, pembicara, yaitu artinya saya. Fa'il yang mustatir wujuban ana. 6. Contoh fi'il madhi mengikuti wazan af'ala, yaitu akroma, aslama, a'to. Apa arti akroma? Memuliakan. Aslama? A'to? 6. Lihat di situ. Akroma fi'il madhi. Apa mudareknya? Yu'akrimu. Itu asalnya. Akroma yu'akrimu. Fi'il madhinya ada berapa huruf? Ada 4 huruf, kan? Ketika dibuat fi'il mudorek menjadi berapa? Menjadi 5 karena ketambahan huruf mudoro'a. Yu'akrimu ada berapa huruf? Ada 5 huruf. 6. Yu'akrimu ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya bisa mustatir jawazan huwa kalau sebelumnya ada isim dohir, ya. Atau fa'ilnya setelahnya, iya enggak? Zaidun yu'akrimu amron. Atau yu'akrimu zaidun amron. Nah, berarti fa'ilnya bisa huwa, bisa juga isim dohir setelahnya. Nah, ini dibuat fa'il yang mustatir wujuban ana menjadi u'akrimu. Nah, ketemu enggak dua hamzah? Ketemu. Ya, hamzah yang pertama yaitu hamzah mudhara'a, hamzah yang kedua yang ditulis di atas wawu adalah hamzah asli dari fi'il. Nah, gitu ya. Demikian juga pada aslama yu'aslimu. Kalau fa'ilnya mustatir wujuban ana, maka menjadi u'aslimu. Hamzah yang pertama hamzah mudhara'a, hamzah yang kedua adalah hamzah untuk fi'il yang pada wazan aslama itu. A'ta yu'a'ti. Fa'il mustatir wujuban ana menjadi u'a'ti. 6. Barakallahu fikum. Kita cari fi'il yang 4 huruf lainnya. Ada enggak fi'il yang 4 huruf selain akroma? Hah? Ada, apa lagi? Apa? Apa? Fa'ala fa'ala yufa'ilu, enggak akan ketemu dua hamzah, iya kan? Fa'ala yufa'ilu, bentuknya beda. Apalagi? Fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu juga tidak ketemu dua hamzah dan bentuknya beda dengan ini. Ada satu lagi, apa itu? Fa'lala yufa'lilu, bentuknya sama. Fa'lala yufa'lilu, seperti yang kita ucap sekarang. Akroma yu'akrimu, fa'lala yufa'lilu. Nah itu ya, berarti itu asal akroma itu seperti kita ngucap dahroja yudahriju, akroma yu'akrimu. Nah asalnya seperti itu. Hanya saja pada dahroja yudahriju atau fa'lala yufa'lilu tidak ketemu hamzah. Nah, kenapa? Karena memang fi'ilnya diawali dengan fa'lala yufa'lilu, yaitu huruf fa, iya kan? Fa kalimah, yang fa kalimah ini bisa huruf dal seperti dahroja atau bisa huruf-huruf lainnya. Sangat jarang atau mungkin tidak kita dapati yang diawali dengan hamzah fi'il madinya yang ikut wazan fa'lala. Ya, itu ya. 6. Berbeda dengan yang sekarang ini, akroma yu'akrimu, af'ala yu'af'ilu. Semuanya hamzah, iya kan? Kenapa? Karena dari wazannya sudah ada hamzah. Maka ketika hamzah, wazannya sudah ada hamzah, ketemu dengan, dimasukkan kepada mudhore, yang fa'ilnya mustatir rujuban ana, pasti ketemu dua hamzah. Nah itu, berbeda dengan dahroja yudahriju. Ya, fi'il-fi'il yang masuk fa'lala yu'fa'ilu, cari, ada enggak yang fi'ilnya berawalan hamzah ikut wazan dahroja yudahriju. 6. Artinya kalaupun ada sangat sedikit, yang sedikit enggak dianggap, mengerti? Nah, sehingga tidak berlaku iklal ketemu dua hamzah. Nah, di sini iklalnya apa iklalnya? Iklalnya ini karena ketemu dua hamzah sehingga salah satu hamzah dibuang. Itu iklalnya, mengerti? Iklal kenapa akroma yu'akrimu hamzahnya dibuang menjadi yukrimu? Karena ketemu dua hamzah sehingga satu hamzah dibuang. Nah, sehingga satu hamzah dibuang. 6. Sebab mereka merasa berat mengucap dua hamzah. U'a, u'a, u'akrimu, u'aslimu. Berat kata mereka. 6. U'a'ti. Berat menurut mereka. Beda dengan mengucap langsung u'ti, uslimu, yukrimu. Itu ringan. 6. Dan ada yang memberikan pendapat ketika diucap u'a, u'akrimu, u'aslimu, u'a, u'a. Ada gitu ya. Itu seperti gonggongan anjing katanya. Ini teman-teman pencinya katanya gitu, ada seperti orang muntah. U'a, u'a, u'a. Jadi enggak, yang seperti ini kurang enak didengar oleh mereka. Nah itu. itu alasan aja, alasan mereka ya. Syaitnya apa? Syaitnya alasannya ketemu dua hamzah maka hal ini dibenci karena berat untuk diucap. Nah, ya kita lanjutkan alasannya, bacaan kita akan baca melihat alasannya. Ya, baca. Bismillah, qala al-malik hafizahullah taala, pada u'akrimu, u'aslimu dan u'ti terkumpul dua hamzah di awal kata. Hal ini dianggap sulit atau berat untuk diucapkan. Oleh karena itu dihapuslah hamzah yang kedua, hamzah pada fi'il madhi, maka menjadi u'ti, u'krimu, uslimu. Kemudian mereka cukup, itu dulu. Pada u'akrimu, u'aslimu dan u'akti, u'akrimu, u'aslimu, u'akti terkumpul dua hamzah di awal kata. Hal ini dianggap sulit atau berat untuk diucapkan. Nah, yang tadi dijelaskan, ada yang mengatakan sulit, berat, ada yang mengatakan seperti suara muntah, ada yang mengatakan seperti suara hewan. Nah, oleh karena itu dihapuslah hamzah yang kedua, yaitu hamzah pada fi'il madi. Nah, hamzah yang dari wazan fi'il madi itu dibuang. Yang ditetapkan hamzah apa? Hamzah mudhara'ah yang ditetapkan. Itu ya. Nah, karena hamzah fi'il madi berharokat. Karena hamzah mudhara'ah berharokat apa? Doma. Hamzah fi'il madi berharokat apa ketika dibuat mudhara'? Fathah kan? Maka yang dibuang hamzah apa di situ? Hamzah pada fi'il madi dibuang. Nah, maka menjadi u'ti, ukrimu, uslimu. Kemudian mereka memberlakukan menghapus hamzah ini meskipun bertemu dengan huruf mudhara' lainnya. Artinya apa? Yu'akrimu, huruf mudhara' berupa ya. Nu'akrimu, huruf mudhara' berupa nun. Tu'akrimu, huruf mudhara' berupa ta. Ketemu enggak dua hamzah? Enggak ketemu. Berarti artinya apa? Iklalnya atau sebabnya enggak sama kan? Tadi dikatakan karena ketemu dua hamzah. Sekarang bagaimana kalau bukan, kalau huruf mudhara'nya bukan hamzah, seperti ta, seperti nun, seperti ya. Nah, apa kata mereka? Kemudian mereka memberlakukan menghapus hamzah ini meskipun bertemu dengan huruf mudhara' lainnya. Artinya diberlakukan sama. Karena kami telah menghapus hamzah huruf mudhara', maka kami juga menghapus huruf lainnya. Tidak pilih kasih. Maka dihapus juga ta, dihapus juga nun, dihapus juga apa lagi? Ya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Maka dikatakan yukrimu, tukrimu, nukrimu. Nah, itu. Seperti antum mengucap ukrimu. Juga pada isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, sampai pada isim fa'il dan maf'ul juga diberlakukan sama. Dihapus juga. Padahal bertemu dengan apa? Mim, bukan? Mim. Mim ketemu hamzah kan padahal. Namun mereka tetap menghapusnya. Nah. Sehingga menjadi tukrimu, ukrimu, nukrimu, mukrimun, yukrimu, mukramun. 6. Artinya menjadi fi'il mudhari' yang berawalan ta atau hamzah atau nun atau ya diberlakukan sama. Bahkan untuk isim fa'il, isim maf'ul yang berawalan mim padahal itu diberlakukan sama. 6. Siapa tadi yang baca? Mas Fazal, Mas Haris baca. Asal kata bismillah qaulul muallif hafizahullah. Asal dari kata-kata di atas yu'akrimu, tu'akrimu, u'akrimu, nu'akrimu, mu'akrimun dan mu'akramun. Nah, itu asal kata-katanya, asalnya yaitu ada hamzanya. Ada hamzanya ya. Nah, kemudian yang berkumpul dua hamzah cuman pada u'akrimu aja. Itu kan yang berkumpul dua hamzah. Namun mereka memberlakukan sama, semuanya sama. Dibuang hamzanya. Seperti alasan ketemu dua hamzah. Catatan A. Hamzah ini harus dihapus. Tidak boleh menetapkannya kecuali pada dua keadaan. 1. Darurat syair. Seperti pada ucapan penyair fa innahu ahlun li an yu'akrama. Sesungguhnya dia layak atau berhak untuk dimuliakan. Nah, lihat di situ. Ada bukti bahwasanya apa? Hamzah ini terkadang mereka tidak menghapusnya, itu ya. Nah, atau kita baca ulang catatan, hamzah ini harus dihapus, tidak boleh menetapkannya kecuali pada dua keadaan. Pertama pada darurat syair. Nah, karena syair ini mereka sangat memperhatikan wazan-wazan berkaitan dengan keselarasan timbangan. Nah, maka ada hal-hal yang mereka lakukan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Seperti apa? Seperti huruf yang harusnya dihapus tidak dihapus. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti ini yang kita dapati sekarang. Yaitu apa? Huruf yang seharusnya dihapus ditetapkan. Nah, fa innahu ahlun li an yu'akrama. Alif di situ alif itlak ya. Alif itlak. Nah, asalnya enggak ada alif, cuman ditulis alif karena berkaitan dengan qawafi yaitu alif itlak. Nah. Fa innahu ahlun, sesungguhnya dia itu ahlun, layak atau ahli atau berhak li an yu'akrama. Layak untuk dimuliakan. Syaitnya ada hamzah yu'akrama. Nah. Yang kiasnya kalau bukan di syair dikatakan yukroma, yukroma, nah, itu kiasnya. Nah, lanjutan Haris. 2. Pada kata tertentu yang sangat jarang, seperti pada ucapan ardun mu'arnabun, bumi atau tempat yang banyak kelincinya. 6. Syaitnya di situ mu'arnabun. 6. Dari arnaba yurnibu ya. 6. kiasnya apa? Murnabun. Nah, lalu hamzah ditetapkan sehingga dibaca mu'arnabun. Barakallahu'alaikum. Ya, sekarang berganti bacaan. Berganti yang baca. Yasin. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang B, jika hamzah af'ala diganti dengan huruf yang lain, maka huruf tersebut tetap, yakni tidak mengalami penghapusan, dikarenakan tidak terjadi alasan yang disebutkan di atas, seperti pada ucapan mereka sama'i aroko menjadi haroko. Ya, wazannya. Wazannya af'ala seperti akoma, hamzah diganti menjadi ha. Ya. Yang kedua anhala menjadi anhala, wazannya af'ala seperti akroma, hamzah diganti menjadi ain. Sehingga tasrifannya atau perubahannya tidak ada penghapusan. Yaitu haroko yuhariku, iya, muharikun muharokun, anhala yuanhilu muanhilun muanhalun. Nah, aksantum. Yang B, syaratan yang kedua, yaitu B ya, syaratan yang berikutnya yaitu B, jika hamzah af'ala diganti dengan huruf yang lain. Nah, wazan af'ala, namun hamzahnya ini diganti dengan huruf yang lain. Nah, maka huruf tersebut tetap tidak mengalami penghapusan, dikarenakan tidak terjadi alasan yang disebutkan di atas. Apa alasannya? Bertemu dua hamzah ketika fa'ilnya musatir wujuban ana. Itu alasannya. Seperti pada ucapan mereka, yaitu sama'i, artinya ini berlaku untuk yang sudah berlaku pada mereka, sudah sama'i ya, tidak bisa kita kiaskan atau kita bikin-bikin sendiri. Yaitu aroko, aroko yuriku. Aroko apa? Fi'il madi, apa mudoreknya? Aroko yuriku, artinya menumpahkan, menuangkan. Nah, yang aroko ini mereka terkadang mengganti hamzah menjadi ha, atau di suku tertentu mereka mengganti hamzah menjadi ha, maka mereka berkata haroko, bukan aroko, namun walaupun mereka baca haroko. Nah, itu apa wazannya? Af'ala seperti mengucap akoma, akoma yukimu. Nah, hamzah diganti menjadi ha. Nah, barakallahu fikum. Kemudian anhala seperti anhala diganti hamzahnya menjadi ain, maka mereka berkata anhala, wazannya af'ala seperti mengucap akroma, akroma yukrimu. Anhala, anhala yu'anhilu. Nah, nanti itu nanti mudhari' seperti itu. Nah, hamzah diganti menjadi ain sehingga tasrifannya atau perubahannya tidak ada penghapusan. Haroko yuhariku. Nah, tidak ada penghapusan, yaitu hanya tetap, tidak dihapus. Bukan yuriku. Kalau hanya dihapus, apa yang antum ucap? Aroko yuriku. Aroko apa? Yuriku kan. Kalau hamzahnya tetap, tidak diganti ha. Tapi ketika hamzahnya diganti ha, haroko, maka hanya tetap haroko yuhariku, tidak dihapus hamzahnya. Ada sebidol? Araka yuriku. Araka yuriku. Dihapus enggak hamzah? Dihapus kan? Kalau enggak dihapus, apa yang temucap? Araka yu'a riku. Nah, ini kan araka yu'a riku ya. Ini kalau hamzah enggak dihapus. Namun yang berlaku yang seperti ini menghapus hamzah dan wajib dihapus hamzahnya, ya kan? Kecuali dalam dua keadaan, yaitu apa? Darurat syair atau untuk kata-kata tertentu yang jarang, yang sifatnya sama'i juga. Maka enggak boleh antum baca yu'ariku, enggak boleh. Harus dihapus menjadi yuriku. Berbeda kalau hamzah kita ganti ha. Lihat hamzah kita ganti ha menjadi haraqa. Nah, haraqa yuhariku. Tetap enggak hamzahnya? Tetap hamzah ditetapkan yuhariku ditetapkan di sini. Kalau hamzahnya kita hapus menjadi apa? Ha yuriku, sama dengan di atas kan? Lihat apa tulis. Kalau hamzah dihapus sama dengan di atas yuriku. Nah, kalau yuriku pada araqa yuriku, hamzah wajib dihapus. Iya enggak? Kalau haraqa tidak boleh dia tidak dihapus karena hamzah berganti menjadi ha. Maka kita katakan haraqa yuhariku. Haraqa yuhariku. Nah, itu. Barakallahu fikum. Begitu juga pada anhala yu'anhilu. Anhala. Nah, hamzah berubah menjadi ain. Nah, maka ketika dibuat mudhari, ain ini tidak dihapus karena bukan hamzah lagi. Dibaca yu'anhilu. Begitu juga pada isim fa'ilnya mu'anhilun, mu'anhalun atau yang di atasnya yang haraqa tadi, apa isim fa'ilnya? Muharikun, muharaqun. Nah, ini fi'il-fi'il yang jarang ya, yang jarang. Yang fi'il-fi'il ini bersifat sama'i yang kita ketahui ketika kita belajar sorob atau ketika kita membaca kitab tertentu dengan mendapatkan penjelasan para ulama, maka kita menjadi tahu bahwasanya itu adalah fi'il. Nah, kalau antum enggak belajar ini, antum ditanya apa haraqa? Haraqa. Antum bingung. Antum cari wazan yang belum dua wazan yang telah antum hafal. Dua-dua wazan baik yang sahih ataupun yang mu'tal, ada enggak yang haraqa? Enggak akan ketemu. Iya enggak? Dua-dua wazan yang antum dapatkan yang sahih dan yang mu'tal telah selesai kan? Cari haraqa enggak ada. Nah, ternyata ini masuknya dalam bab apa? Bab al-hadfu pada bab yang juga ibdal, bab ibdal penggantian huruf. Nah, seperti juga laisa, fi'il bukan laisa. Cari antum di wazan yang belum dua wazan yang antum telah hafal. Yang mu'tal dan sahih dapat enggak? Enggak dapat. Ni'mah fi'il bukan? Antum cari ada enggak? Enggak dapat. Bisa juga enggak dapat. Ya. Nah, ini fi'il-fi'il yang tidak masuk dalam dua-dua wazan namun ada. Bagaimana kita tahu? Ya dari keterangan para ulama kalau itu adalah fi'il. Namun fi'il-fi'il ini fi'il-fi'il yang keluar dari dua-dua wazan yang telah kita pelajari atau yang telah antum hafal, fi'il-fi'il yang terbatas. Fi'il-fi'il yang terbatas yang kita bisa tahu ketika kita membaca keterangan para ulama atau membahas pembahasan tertentu. Kita tahu kalau ini adalah fi'il. Oh, ini fi'il. Wazannya ternyata tidak seperti yang telah kita ketahui. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, sepertinya satu pertemuan lagi selesai untuk apa ini? Bab al-hadfu ini, penghapusan huruf ini. Sehingga kita cukupkan sampai di sini, insyaallah masih satu pertemuan lagi untuk bab ini. Nah. Kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Apa? Iya, ada. Yang poin B ini, Ustaz, apa selain kalimat aroko sama anhala ada contoh lain untuk fi'il lainnya? Andam, untuk yang B, apakah ada fi'il lain selain haraqa dan anhala? Naam. Barakallahu fikum. Harus melihat ke kita kitab sorob yang lain, ada atau enggak. Yang kami dapati ketika membaca pembahasan ini atau ketika kita belajar membahas pembahasan ini, yang didapati dua fi'il ini. Nah, gitu ya. Jadi apakah ada bahwa alam? Bisa jadi ada, namun mungkin disebutkan di kitab lain yang lebih luas barangkali. Tapi rata-rata kitab yang ada yang kami pelajari menyebutkannya ini. Nah, bahkan di kitab lain kadang enggak menyebutkan contoh ini. Nah, artinya enggak memasukkan contoh ini ke di situ. Barakallahu fikum. Nah, dengan kata lain, fi'il-fi'il yang selain dari dua-dua wazan yang biasa antum hafal, baik sahih atau mu'tal, maka itu fi'il-fi'il yang jumlahnya terbatas bisa kita hafal atau bisa kita ketahui ketika membahas pembahasan tertentu. Nah, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.